Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, seperti kita ketahui bersama, untuk Ramadan serta Idul Fitri terjadi perbedaan dalam penetapan akhir Ramadan dan awal Syawal atau Idul Fitri. Di sebagian negara Islam, di Timur Tengah, di Saudi dan yang lainnya, mereka merayakan Idul Fitri pada hari ini, hari Selasa. Mereka telah melihat hilal Syawal pada saat kemarin sore. Sedangkan di negeri kita, pemerintahan kita, mereka telah menugaskan para petugas untuk melihat hilal Syawal. Akan tetapi tidak ada yang melihat hilal Syawal, sehingga pemerintah menetapkan Idul Fitri jatuhnya hari Rabu besok. Dan dalam masalah fiqhiyah merupakan khilafun qadim, perkara fikih yang diperselisihkan sejak dahulu tentang masalah penetapan hilal, baik untuk awal Ramadan atau akhir Ramadan, itu awal Syawal. Yaitu apakah jika di suatu negeri telah terlihat hilal, maka wajib untuk semua negeri untuk mengikuti hilal tersebut, penetapan awal bulan tersebut, ataukah masing-masing negeri memiliki ru'yah hilal masing-masing. Dan sekali ini khilaf qadim, dan sebagian berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwasanya ru'yah Ru'yatul hilal kalau sudah dilihat itu hukumnya ta'umu jami'an nas, mencakup semuanya. Kan tapi wallahu alam, pendapat ini marju, lemah, karena dengan berbedanya tempat otomatis akan berbeda waktu. Dan akan kita baca kalam Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bab Sahih Muslim, dan juga hadis yang disebut Al-Imam Muslim di bab kitab Siam, bab yang kelima. Di bab yang kelima dari kitab Siam yang Sahih Muslim, Al-Imam An-Nawawi, karena abwab Sahih Muslim itu dibuatnya oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau Imam Muslimnya itu hanya kitabnya saja, kitab kemudian hadis-hadisnya, abwabnya dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi memberikan bab yang kelima dari kitab Siam Sahih Muslim dengan bab bayan anna li kulli baladin ru'yatuhum wa annahum idza ra'u al-hilala bi baladin la yathbut hukmu lima ba'uda anhum. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala, di setiap negeri ru'yatuhum, memiliki ru'ya masing-masing. Dan seandainya penduduk suatu negeri melihat hilal, maka ru'ya tersebut tidak melazimkan. Tidak tetap hukumnya untuk negeri-negeri yang jauh yang terlihat hilal darinya. Dan dalam bab ini akan beliau sebutkan dan akan lebih jelas mana kalam Imam Nawawi. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu taala, qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaybah wa Ibn Hujr. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية والصيام فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي أولا تكتفي أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه. Perhatikan apa yang dinukil oleh Khurib Ibn Abi Muslim Maula Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Khurib rahimallahu ta'ala, Ummu Fadl bintul Harith, itu ibunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mengutusku kepada Muawiyah di negeri Syam. Itu pada zaman khilafah Muawiyah. Sudah kita ketahui khilafah Muawiyah pusat pemerintahannya di Syam. Kemudian kata Quraib, faqadimtu Syam faqadaitu hajatah, maka aku datang ke negeri Syam dan menaikkan hajat Ummu Fadl bintul Harith yang mengutusku. Aku menaikkan tugas dari Ummu Fadl bintul Harith radhiyallahu anha. Wastuhilla alayya Ramadan wa ana bisyam. Dan katanya terlihat hilal bulan Ramadan ketika aku ada di Syam. Itu awal Ramadan beliau berada di Syam. Faraitul hilal yaumul Jum'ah, dan aku melihat langsung hilal tersebut ketika di Syam, terlihatnya di malam Jumat. Thumma qadimtu Madinah fi akhir syahr. Kemudian di akhir bulan Ramadan aku kembali ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, Abdullah bin Abbas maulaku bertanya kepadaku. Kemudian di antara perbincangan di yang terjadi adalah tentang hilal. Ibn Abbas bertanya kepadaku, mata ra'aitumul hilal, kapan kalian di Syam melihat hilal, itu awal Ramadan. Maka katakan ra'ainahu laylatal Jum'ah, kami ketika di Syam melihatnya itu tatkala malam Jumat. Maka Ibn Abbas mentakid lagi, anta ra'aita, dan kamu Quraib melihatnya langsung hilal tersebut. Faqultu na'am wa ra'ahu an-nas, maka katakan iya, aku melihatnya langsung. Begitu pula orang-orang melihatnya. Bahasa hilal Ramadan tahun ini ketika di Syam itu adalah malam Jumat. Wasamu wasamu Muawiyah, dan orang-orang di Syam sampai Amirul Mukminin Muawiyah, beliau saum di hari Jumat tersebut karena malam Jumat sudah terlihat hilal. Maka Ibn Abbas ketika mendengar kabar tersebut, beliau mengatakan lakinna ra'ainahu la tasabat, akan tetapi kami melihat hilal di sini di Madinah itu malam Sabtu. Sekarang terjadi perbedaan antara hilal Madinah dengan hilal Syam. Kemudian kata Qurayy, "Fala nazalu nasum hatta nuqla 30 aw nara." Atau Ibn Abbas mengatakan, dan kami terus berpuasa atau kita berpuasa sampai kita menyempurnakan 30 hari dari bulan Ramadan, atau kita melihat hilal Syawal. Jadi Ibn Abbas tetap berpegang dengan hilal yang tadi lihat ketika di Madinah, atau ketika yang ada di Madinah yang beliau saksikan. Faqultu, maka Quraisy berkata kepada Ibn Abbas, awala taktafi, kata awala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami, tidakkah kita mencukupi dengan ru'yahnya Muawiyah dan siamnya? Sebuah Muawiyah, karena Muawiyah sebagai Amirul Mukminin, dan tentunya negeri Madinah merupakan bagian dari negeri Syam. Tidakkah kita mencukupi dengan ru'yahnya Muawiyah dan siamnya beliau? Maka Ibn Abbas mengatakan, la, tidak. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beginilah kami atau kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Nawawi memberikan judul bab ini, anna likulli baladin ru'yatuhum, masing-masing negeri memiliki ru'yah. Wa idza tawannahum idza ra'ul hilal bi baladin lam yathbut hukmuhu lima ba'ud anhum, dan kalau suatu negeri penduduknya melihat hilal, maka hukum tersebut tidak berlaku untuk negeri yang jauh darinya. Dan kita tentunya bisa membandingkan. Ibn Abbas itu tidak mengambil ru'yah hilal orang Syam dalam keadaan Ibn Abbas di Madinah. Madinah dengan Syam itu jaraknya jauh. Tapi tentunya Indonesia dengan Madinah lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Adapun yang dinukil sebagian ikhwan tentang apa yang diamalkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, maksudnya pada zaman beliau, kita pada situ pun di sana terjadi perbedaan penetapan hilal antara negeri Yaman yang merupakan tempat tinggalnya Syekh Muqbil dan negeri Saudi. Negeri Saudi ketika di akhir Ramadan mereka melihat hilal, sedangkan negeri Yaman tidak melihat hilal, sehingga Saudi lebih dahulu perayaan Idul Fitrinya. Dan disebutkan bahwa Syekh Muqbil ta'ala beliau berbuka di hari esoknya, sekalipun idnya beliau mengikuti pemerintahan Yaman, karena beliau merupakan bagian dari penduduk negeri Yaman. Dan sebagian ikhwan mengkiaskan apa yang dikatakan oleh Syekh Muqbil ta'ala dengan kita. Tentunya wallahu alam ini qiyas ma'al fariq, qiyas yang berbeda. Negeri Yaman dengan negeri Indonesia dari Saudi itu jauh. Negeri Yaman itu berbatasan dengan negeri Saudi, nempel. Terlebih lagi Sa'dah, tempat tinggal Syekh Muqbil, provinsi Sa'dah itu perbatasan Saudi dengan Yaman. Syekh Muqbil sampai mengingkari perbedaan ini. Katanya bagaimana? Katanya pos perbatasan Saudi dengan Yaman itu terlihat satu dengan lainnya, tapi pos ini sudah berbuka, yang sini masih iftar. Ini amrun sias, tidak layak sulhal, tidak benar ini. Mafhum? Maka sudah terlihat hilal di sini, ya hukumnya mencakup ya sekitarnya. Adapun kalau Indonesia terlalu jauh, telu ya wallahu taala alam. Kalau dikiaskan misalnya antara yang tadi disebutkan dengan Indonesia dengan Saudi. Dan masalah tadi yang kita sebutkan di awal, perbedaan tempat mempengaruhi perbedaan waktu, ini sudah jelas. Misalnya contohnya, misalnya dalam kegiatan Ramadan, kita ketahui kalau saum itu awalnya dari tulul fajar sampai tenggelam matahari. Misalnya kita sekarang di Kuningan, kemudian saudara kita misalnya ada yang di Surabaya. Di Surabaya tentunya waktu fajar antara Kuningan dengan Surabaya dan kan masih satu pulau, itu berbeda. Surabaya beli dahulu, misalnya 10 menit. Misalnya kalau Surabaya tulu fajarnya itu 4:30 misalnya, mahum, maka misalnya kalau di sini misalnya 5:50. Kalau ada ikhwan dari Surabaya telepon ya, di sini sudah 4:30, sudah terlihat fajar. Sekarang itu khabar ikhwan, itu khabar benar. Apakah mewajibkan kita ketika ikhwan beritahu bahwasanya telah terlihat fajar di sana untuk berhenti dari sahur? Ternyata tidak. Kita masih di sini masih gelap, masih gelap. Yang diambil maksudnya kedudukan tempat bisa mempengaruhi kedudukan waktu, dan juga waktu sholat akan berbeda, dan juga terkadang kalau jauh jaraknya bisa penetapan awal sahur bisa berbeda. Dan juga datang hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Hadisnya sahih Sunan Tirmidzi Ibnu Majah, Nabi mengatakan as-shaum yaum tasumun wal fitru yaum tuftirun wal adha yauma tudhahun. Kata Nabi sallam, hari shaum itu hari kalian berpuasa. Itu masyarakat kalian, orang kalian berpuasa itu waktu puasa. Dan iftar juga sama. Orang-orang berpuasa itu waktu beriftar, maka juga itu waktu iftar. Waktu iftar. Dan juga udhiyah sama. Sama. Jadi bersama kaum muslimin. Ini fatwa Syekh bin Baz, kaum mutakhirin, Syekh muslimin dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Bahwasanya masing-masing mengikuti penetapan negeri masing-masing. Bahkan Syekh bin Baz di antara fatwa beliau tentang masalah ini, misalnya kalau ada orang, kalau misalnya diibaratkan dengan takbir kita, misalnya ada kita atau ikhwan kita umrah sebelum Ramadan, kemudian awal Ramadan di Saudi, kemudian misalnya qadarullah di Saudi Ramadan lebih cepat 1 hari daripada Indonesia, kemudian akhir Ramadan dia kembali ke Indonesia, kemudian di Indonesia itu Ramadannya sempurna 30 hari. Ini ikhwan ini yang habis umrah misalnya, imma dia ikut hitungan Saudi, berarti dia puasa 30 hari. 1 hari sebelum Id, mafhum, dia buka karena bulan itu 529 530. Atau ikut negeri yang dia pulang sekarang dari Indonesia, dan keadaan berarti puasa 31 hari. Karena tambah ketika masih di Saudi, awal Ramadan lebih cepat. Kata sebab ikut negerinya. Ikut negeri walaupun lebih dari 30 hari. Walaupun lebih dari 30 hari. Jadi masing-masing itu berpuasa dan juga masalah Id berbuka puasanya sesuai dengan negeri tersebut. Jadi kata Imam Ali sini lima ba'uda anhum, negerinya yang berjauhan. Mungkin ini yang ingin ditanbih karena dari pagi banyak pertanyaan baik lewat pesan atau telepon tentang masalah ini. Kata sepertinya ada khobar dan terkadang sebenarnya ditekankan bahwa sekarang berbuka. Wallahualam, pendapat tersebut pendapat yang marjuh. Lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ketujuh dari Kitabul Wudu. Qala rahmatullahi ta'ala ghusl wajhi bil yadain min ghurfatin wahidah. Bab membasuh wajah dengan menggunakan kedua belah telapak tangan dengan satu kali ambilan. Ambil air dengan dua telapak, kemudian dibasuh wajah dengan dua telapak tangan. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, kata beliau di sini, al-isyarah ila tadhifil hadith alladhi fi anna sallam kan yaghsil wajhahu bi yaminih. Al-isyarah tentang lemahnya hadis yang disebutkan dalamnya bahwa Nabi sallam ketika membasuh wajah dengan tangan kanannya, dengan satu tangan. Disebutkan Nabi membasuh dengan dua telapak tangan. Qala rahimahullah ta'ala, hadatsana Muhammad bin Abdurrahim أبو يحيى المعروف بصائقة قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضاف إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مس برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Dari Atha bin Yasar rahimahullah ta'ala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibn Abbas pada suatu ketika beliau berwudu, dan ketika berwudu beliau membasuh wajahnya. Kata beliau, beliau mengambil satu ciduk air, kemudian beliau berkumur-kumur dan beristinsyak. Berkumur-kumur, masukkan air ke mulut, berkumur-kumur, kemudian juga menghirup air tersebut ke hidungnya, istinsyak. Kemudian nanti dari mulut dikeluarkan dan juga dari hidung dikeluarkan, istinsyak. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in faj'ala biha hakadha adhafa ila yadihi al-ukhra faghsala bihima wajhah. Setelah berkumur-kumur dan istinsyak, beliau mengambil air lagi. Kemudian beliau satukan tangan kanan dan kirinya. Kemudian beliau basuh wajahnya dengan kedua belah tangan tersebut. Tentunya lebih mudah daripada membasuh dengan satu tangan. Sekalipun seandainya dia membasuh dengan satu tangannya, seandainya terbasuh seluruh wajahnya, wudunya sah. Wudunya sah. Dengan dua belah tangan lebih mudah. Tsumma akhadha ghurfatan min ma'in, kemudian setelah itu mengambil lagi air, faghsala biha yadahu al-yumna. Kemudian beliau basuh tangan kanannya. Kemudian mengambil air lagi, kemudian beliau basuh tangan kirinya. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Kemudian mengambil air lagi dan beliau siramkan ke kaki kanannya. Kemudian beliau basuh. Kemudian mengambil air lagi dan beliau siram ke kaki kirinya. Kemudian beliau basuh. Kemudian setelah itu beliau berkata, beginilah, aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Syahidnya yang diambil, Ibn Abbas mempraktikkan membasuh wajahnya dengan kedua belah tangan. Dan beliau mengatakan di akhir hadis, ra'aitu Rasulullah SAW yatawaddo. Hakada ra'aitu salam yatawaddo. Beginilah, aku melihat Nabi SAW berwudu. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.